Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, itu Taurat, dan kami ikutkan setelahnya para Rasul. وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, dan kami berikan kepada Nabi Isa, Isa bin Maryam, Al-Bayyinat, keterangan-keterangan, yaitu Injil. Dan kami kuatkan ia dengan Ruhul Kudus. Dan sudah kita sebutkan kemarin perselisihan para ulama mengenai makna kami menguatkan Isa dengan Ruhul Kudus. Sebagian mengatakan Ruhul Kudus artinya rohnya Nabi Isa yang suci. Sebagian mengatakan Ruhul Kudus artinya Injil. Sebagian mengatakan Ruhul Kudus artinya Jibril. Dan semua makna-makna ini benar. Lalu Allah berfirman, afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian pun sombong. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka kalian dustakan dan sebagian lagi kalian bunuh. Wa qalu qulubuna ghulf. Dan mereka Bani Israel berkata, hati kami ghulf, sudah tertutup. Ya. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Justru Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka tersebut. Fa qalilan ma yu'minun. Dan sedikit sekali yang mereka imani. Artinya mereka sedikit sekali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul tersebut. Kita ambil faidah-faidah dari ayat ini. Kata Syekh Utsaimin rahimallah, al-fawaid min fawaidil ayatain. Dari dua ayat ini kita ambil faidah. Yang pertama, isbatu risalati Musa, ini penutup, penetapan akan kerasulan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini mana Nabi Musa termasuk rasul, bahkan beliau termasuk ulul azmi. Faedah yang kedua, wa minha anna min ba'di Musa minar rusul min bani Israil taba'un lah. Bahwa rasul-rasul setelah Nabi Musa itu mengikuti risalah Nabi Musa. Ya, rasul-rasul setelah Nabi Musa itu meneruskan risalah dan syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini bantahan terhadap orang yang mendefinisikan rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan membawa risalah yang baru, syariat yang baru. Ada sebagian terjadi ikhtilaf para ulama ya mengenai definisi rasul, apa bedanya nabi dan rasul. Jumhur ulama pendapatnya apa? Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya Ya, apa diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Nabi adalah laki-laki yang diberikan padanya wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini definisi jumhur ulama. Sementara sebagian ulama ada yang berpendapat, oh definisi itu enggak benar. Bagaimana Nabi tidak diperintahkan menyampaikan wahyu? Sementara menyembunyikan ilmu kan tidak boleh. Jadi yang benar gimana dong? Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu, diperintahkan untuk menyampaikannya, namun membawa syariat yang baru. Sedangkan Nabi tetap diperintahkan menyampaikan, tapi tidak membawa syariat yang baru, namun meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Namun kata jumhur apa? Lalu bagaimana dengan ayat ini? Di mana rasul-rasul setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Baru kemudian setelah itu datang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sehingga ini pun juga kurang tepat begitu. Makanya saya lebih condong dan lebih merajihkan pendapat jumhur, dan itu yang juga yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, bahwa rasul itu bedanya dengan nabi, yaitu kalau nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, dalilnya mana? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Siapa yang tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Iqra. Ketika beliau menjadi nabi, diangkat menjadi nabi itu, ada gak perintah untuk menyampaikan? Tidak ada. Kapan ada perintah menyampaikan? Setelah diangkat menjadi rasul. Dan Rasulullah diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andhir warabbaka fakbir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah, bangkitlah untuk berikan peringatan. Mulailah kemudian Rasulullah memberikan peringatan setelah diangkat menjadi apa? Rasul. Wallahu a'lam. Bukan berarti Nabi menyembunyikan ilmu, tidak, Pak. Kata-kata tidak diperintahkan menyampaikan itu tidak sama dengan tidak menyampaikan alias menyembunyikan, tidak. Ya. Faedah selanjutnya, faedah yang ketiga, wa minha thubutu risalah Isa. Kata Syekh Utsaimin, ayat ini menunjukkan akan penetapan kerasulan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, di mana Nabi Isa seorang rasul. Faedah yang keempat, kata Syekh Utsaimin, anna man laisa lahu abun fa innahu yunsabu ila ummi. Orang yang tidak punya bapak maka dinisbatkan kepada siapa? Kepada ibunya. Nabi Isa enggak punya bapak. Sekarang ada enggak kira-kira di zaman sekarang, Pak, orang yang enggak punya bapak? Ada, enggak punya bapak secara syariat. Walaupun secara hakikat dia punya bapak, tapi masalahnya dia apa? Zina. Sedangkan anak hasil zina itu dinisbatkan kepada siapa? Ibunya. Ya. Walaupun bapak yang menghamilinya ada, tapi secara syariat tidak diakui. Maka pada waktu itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada ibunya. Kenapa Allah mengatakan wa ataina Isa bin Maryam? Dan kami berikan Nabi Isa bin Maryam. Allah menisbatkan Nabi Isa kepada siapa? Maryam. Ya. Kata beliau, li'anna Isa alaihissalam nusiba ila ummi. Karena Nabi Isa dinisbatkan kepada siapa? Ibunya. Wa bihadza na'rif, kata Syekh Utsaimin, dari sini kita mengetahui annal qawla rajih min aqwali ahli al-'ilm anna man laisa lahu abun syar'an hiya asabatuhu. Ya. Bahwa orang yang tidak punya bapak secara syariat, maka asobahnya itu adalah ibunya juga. Ya. Maksudnya gimana sih, Pak? Ya, kalau misalnya ada, kalau dia punya ayah dan ibu ya, punya ayah dan ibu. Kalau ibunya, ayahnya ada secara syariat juga itu ayahnya gitu kan. Lalu anaknya meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta. Dan dia meninggalkan ayah dan ibu. Secara warisan kita katakan apa? Ibu dapat 1/3. Bapaknya dapat ya sisa. Bapak dapat apa? Sisa atau disebut dengan 1/3 baqi. Nah, ibu 1/3 baqi. Ayahnya itu disebut dengan asobah. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau ternyata enggak punya bapak secara syariat, Pak? Dia lahir tidak punya bapak. Kenapa? Karena ibunya berzina. Dia meninggal dalam keadaan punya harta tapi meninggalkan ibu satu orang saja. Maka kata Syekh Utsaimin, di saat itu ibu dapat 1/3 plus sisa. Plus apa? Sisanya. Iya. Atas pendapat yang rajih kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Faedah selanjutnya yang keberapa? Yang kelima. Anna Isa bin Maryam a'tahu Allah Subhanahu wa taala ayat kauniyah wa syar'iyyah. Bahwa Isa bin Maryam diberikan oleh Allah ayat-ayat kauniyah dan syar'iyyah. Ya, mukjizat Nabi Isa itu, Pak, mukjizat dua. Dua mukjizat. Yang pertama mukjizat yang bersifat syar'iyyah. Apa itu? Injil. Ya, Injil merupakan mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kedua, mukjizat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Nabi Isa bisa mengeluarkan orang yang ada dalam kuburan, itu bisa bangkit lagi. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ya, seperti bisu, sopak. Ya, Nabi Isa bisa membuat dari tanah liat berbentuk seekor burung lalu ditiup terbang jadi burung beneran. Itu termasuk mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Iya. Dan setiap nabi dan rasul pasti memiliki apa? Mukjizat, Pak. Sesuai dengan kaumnya. Dan rasul yang paling banyak mukjizatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya saudaraku, anal malaikata min jumlati taskhirihim lil khalqi annahum yu'ayyiduna man amarahum Allah bi ta'yidih. Bahwa para malaikat itu termasuk makhluk-makhluk yang Allah tundukkan. Ya. Untuk siapa? Di antaranya untuk manusia. Di antara malaikat itu ada yang tugasnya mengokohkan dan menguatkan, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita perhatikan ya, malaikat-malaikat itu masya Allah, Pak. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga apa? Tubuh kita dari berbagai macam bencana. Yang disebut dengan malaikat-malaikat muakibat. Ada lagi malaikat yang ditugaskan di kanan dan di kiri kita mencatat amalan baik dan amalan apa? Buruk. Ada lagi malaikat yang tugasnya berada di rumah-rumah kita membawa rahmat. Malaikat rahmat namanya. Ada lagi malaikat yang tugasnya apa? Ya. Hujan, mengatur hujan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa setiap tetesan-tetesan air hujan itu dibawa oleh malaikat. Untuk Allah, untuk dia simpan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ya. Ada lagi malaikat yang menyelam dalam tanah. Untuk apa? Kemaslahatan manusia. Ada lagi malaikat, masya Allah, subhanallah. Ya, di antara kasih sayang Allah kepada kita, Allah menciptakan malaikat-malaikat untuk kemaslahatan manusia juga. Luar biasa ya, akhwal Islam. Makhluk yang namanya manusia ini, masya Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, ya. Anak Adam ini, manusia ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan berbagai macam binatangnya untuk keperluan manusia, Pak. Kambingnya, sapinya. Malaikat pun Allah ciptakan diantaranya juga, diantara malaikat itu ada yang untuk kemaslahatan manusia. Subhanallah. Wa minha faidah selanjutnya ya akhal Islam, utuwu Bani Israel. Bahwa Bani Israel ini sudah sangat keras kepala sekali. Wa annahum la yuridun al-haq. Bahkan mereka tidak menginginkan kebenaran lagi. Ya. Allah berfirman, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum?" Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian pun sombong kepada rasul tersebut? Ini menunjukkan, Pak, orang kalau beragama dengan sesuai dengan selera dan hawa nafsu, dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Kadang ada orang beragama itu, Pak, milih-milih yang cocok dengan selera. Ah, ini kok ajaran keras banget sih, musik haram, riba haram, ini haram, ini haram. Ah, nyari-nyarilah ustadz yang ini boleh, itu boleh, di sini senang, di sana senang, kayak apa pramuka gitu, Pak. Ya, kalau kayak ginian bahaya, Pak. Akhirnya dia beragama dengan selera, dengan hawa nafsu, ya kayak Bani Israel jadinya. Yang kayak ginian ini, Pak, ditegakkan 1000 aja nggak bakalan didengarkan. Ya, kenapa? Karena nggak sesuai dengan selera. Yang dia cari bukan kebenaran, tapi yang dia cari adalah mana yang sesuai dengan apa? Hawa nafsu dan selera. Ya, makanya kan ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan kalian kufur kepada sebagian Alkitab? Hatinya kalian imani yang sesuai dengan selera, sementara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian tidak imani? Maka kembali Allah di sini mengulangi, apakah setiap kali Rasul membawa ajaran yang kalian tidak sukai, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian itu, kalian pun sombong ya kepada para Rasul tersebut? Ini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang tidak menerima kebenaran karena hawa nafsunya disebut pelakunya sombong. Makanya kan sombong itu kata Rasulullah apa? Hah? Kata Rasulullah sombong itu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ditolak kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan selera dan hawa nafsu. Berarti Anda sombong. Walaupun Anda suka senyum sama manusia. Oh iya, ada orang terkadang sama orang suka senyum, Masya Allah. Di depan orang suka merendahkan diri, Masya Allah, Pak. Tapi pas sampai dalil, tak mau. Sombong kan nih, Pak? Ini orang sombong, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Sombong itu menolak kebenaran. Ini sombong kepada Allah. Dan menganggap remeh manusia. Ini sombong kepada manusia. Kalau ada orang, ya, menerima kebenaran, ya dia terima. Tapi dia merasa dirinya lebih dan menganggap remeh orang lain. Sombong gak, Pak? Sombong. Sebaliknya, ada orang gak pernah menganggap remeh manusia. Enggak. Dia, Masya Allah, ya, di depan orang kelihatan tawadhu, tapi kalau sampai kepadanya dalil ditolak karena gak sesuai dengan hawa nafsu, sombong apa? Mana yang lebih besar kesombongan, yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya besar sebetulnya. Cuman sombong menolak kebenaran yang paling berat nih, Pak. Dan itu kesombongannya iblis. Dan itu kesombongannya Bani Israel. Menolak kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, dan itu bisa menyebabkan pelakunya kufur. Iya. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wa minha kita ambil faedah di berikutnya. Taubih walaum Bani Israel. wa bayan manahijihim binisbati li syara'i wa binisbati liman ja'a bi syara'i fa fi syara'i la yaqbaluna illa ma wafaqa ahwa'ahum wa binisbati liman ja'a bi syara'i bima la yatahwa anfusuhum in qasamu ila qismain fariqan yukadzibun wa fariqan yaqtulun. Celaan terhadap Banu Israel, Pak. Di mana bagaimana ya, mereka menerima syariat dan pembawa syariat. Menerima syariatnya gimana coba? Dipilah-pilih. Mana yang sesuai selera diambil, enggak sesuai ditolak. Ya. Dalam masalah terhadap pembawa syariatnya ada dua kelompok. Yang satu mendustakan, yang satu membunuh. Bukan hanya mendustakan, bahkan apa? Membunuh, ya akhwat Islam. Itulah ya akhi, akhlaknya Banu Israel begitu, Pak. Makanya kalau di antara umat Islam ada yang cara beragamanya dipilah-pilah sesuai dengan hawa nafsu, dengan selera, syahwat dan yang lainnya. Ya. Maka ini berarti dia sudah menyerupai Banu Israel, ya akhi. Kita dalam beragama enggak boleh begitu. Ya, kewajiban kita sesuai enggak sesuai pokoknya sami'na wa atha'na. Apapun keadaannya, berat sekalipun juga enggak masalah. Kewajiban kita adalah sami'na wa atha'na. Ya, berbeda dengan orang-orang yang ikhwatul Islam, ya para pengikut hawa nafsu itu. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, kata beliau, anna ba'dun nas yastakbir anil haq li'annahu mukhalifun lihawah. Bahwa sebagian orang ada yang bersombong dari kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini sudah kita bahas tadi. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, kata beliau, annahu ulai alladziina lam yaqbalu al-haqqa ihtajju bima laisa bihujjah. Bahwa orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran berusaha untuk mencari argumen-argumen. Argumen-argumennya sebetulnya tidak boleh dan tidak bisa jadikan hujjah sama sekali. Lihat orang-orang Banu Israel mengatakan apa? Ketika mereka tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Apa kata mereka? Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, hati kami masih tertutup. Di zaman sekarang kan banyak orang kayak gitu, Pak. Aduh gimana ya? Saya belum takdirnya belum dapat hidayah, gimana? Ya, ketika dia berbuat maksiat apa katanya? Ya gimana kalau saya ditakdirkan nanti dapat hidayah juga saya dapat hidayah kok. Saya berbuat maksiat ini juga udah takdir Allah. Mungkin hati saya masih tertutup. Nah lo, akhirnya apa yang terjadi? Bahkan sebagian mereka, na'udzubillah Pak. Apa katanya? Lo, hidayah kan kayak rejeki. Rejeki itu kan sudah dibagi-bagi sama Allah masing-masing. Kalau Allah tidak takdirkan dapat rezeki ya enggak bakalan dapat rezeki, ya udah. Saya juga gimana lagi? Saya belum dapat hidayah. Nah, kayak ginian alasan bukan, Pak? Argumen seperti ini bisa diterima enggak, Pak? Maka kita katakan kepada dia, ya udah. Kalau begitu kamu kalau mengkiaskan dengan masalah rezeki, diam aja deh di kamar, enggak usah cari rezeki. Kalau kamu lapar, enggak usah cari makanan. Kalau Allah takdirkan kenyang, kenyang sendiri sono. Enggak mungkin ya, akhi. Kita harus cari hidayah, kita harus cari ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, cari. Kalau kita ingin dapat rezeki, cari. Kita harus usaha. Ya. Nah, Banu Israel seperti itu. Selalu cari-cari alasan bagaimana caranya supaya tidak ya disalahkan. Mereka dasarnya memang hawa nafsu. Iya, memang demikian akhi ya. Orang-orang yang menolak kebenaran selalu berusaha mencari-cari apa? Alasan yang sebetulnya tidak bisa dijadikan alasan. Wa minha annal qulub bi fitratiha laysat ghulfa. Faedah yang bisa kita petik selanjutnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa hati manusia sebetulnya mudah menerima kebenaran. Fitrahnya manusia itu menerima kebenaran, Pak. Iya. Kenapa? Karena Allah ketika menyebutkan perkataan Bani Israel, wa qalu qulubuna ghulf, mereka berkata hati kami sudah tertutup. Apa kata Allah? Balla'nahumullah bikufrihim. Justru Allah laknat mereka di akibat kekafiran mereka itu. Artinya, ucapan mereka mengatakan bahwa hati kami itu tertutup dusta. Allah tidak fitrahkan manusia hatinya dalam keadaan apa? Tertutup, menolak kebenaran. Tidak. Allah fitrahkan manusia itu untuk menerima kebenaran, Pak. Makanya kebenaran itu mudah diterima oleh fitrahnya yang masih lurus dan selamat. Makanya Allah mengatakan fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Maksudnya apa? Itu fitrah Islam. Fitrah tauhid. Menerima bahwasanya Allah satu-satunya sebagai apa? Rabb. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku pada asalnya hanif. Hanif itu masih apa? Masih lurus. Fajtalathu syayatin. Tapi setan kemudian apa? Menyesatkan mereka. Ya. Makanya kata siapa Allah menciptakan manusia itu hatinya dalam keadaan tertutup? Tidak. Cuma masalahnya di situ setan, Pak. Ada orang yang ngikutin setan, ada yang orang yang tidak mengikuti apa? Setan. Makanya Allah mengatakan balla'anahumullah, justru Allah laknat mereka akibat kekafiran mereka itu. Iya. Wa minha faedah selanjutnya, bayan annal asbab mahma qawiyat idza ghalaba 'alaiha al-mani lam tu'athir syai'an. Penjelasan bahwa sebab-sebab itu walaupun kuat, namun ketika penghalangnya lebih kuat, sebab-sebab tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa. Maksudnya gimana? Nabi Musa, para nabi dan para rasul Bani Israel, mereka sudah membawa apa, Pak? Risalah. Dan mereka membawa mukjizat. Yang seharusnya dengan mukjizat itu mereka apa? Beriman. Ini kan sebab untuk mendapatkan hidayahnya kuat gitu loh, Pak. Sebabnya kuat. Tapi masalahnya penghalangnya lebih kuat. Apa penghalang itu? Hawa nafsu. Ketika penghalang hawa nafsu ini lebih kuat, walaupun sebabnya kuat, tetap saja sebab ini kurang berpengaruh, Pak. Makanya yang harus dirobohkan ini apa? Penghalang hawa nafsu dulu ini. Kalau hawa nafsu penghalangnya sudah roboh, maka sebab itu akan mudah masuk. Insya Allah berhasil. Tapi masalahnya inilah, Pak. Ya. Banyak manusia tidak mendapatkan hidayah itu bukan karena, ya, terkadang bukan karena dakwahnya yang tidak kuat, bukan. Mungkin terkadang dakwahnya kuat, jor-joran dengan berbagai macam apa? Cara. Tapi masalahnya penghalang hawa nafsunya terlalu kuat ini, Pak. Akhirnya apa? Hidayah sudah tidak ada pengaruhnya lagi. Dakwah tidak berpengaruh, nasihat tidak ada berpengaruh. Kenapa? Karena penghalang hawa nafsunya begitu kuat sekali. Iya. Ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Peminha, di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis indaya ayat ini, isbatul asbab, penetapan akan adanya segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Kenapa sih Bani Israel tidak mau menerima dakwahnya para nabi dan rasul? Kenapa coba, Pak? Mereka mendustakan, mereka membunuh. Maka di sini Allah menyebutkan sebabnya. Bal la'anahumullah. Justru Allah laknat mereka. Disebabkan oleh apa? Bikufrihim. Disebabkan oleh kekafiran mereka. Iya. Makanya ya akhi, Allah tidak akan pernah menyesatkan seorang hamba kecuali pasti ada sebabnya, Pak. Fir'aun kenapa tersesat, Pak? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Sombong. Kenapa Fir'aun begitu sombong? Karena merasa punya apa? Kedudukan. Punya kekuatan. Punya pasukan. Iya. Akhirnya apa? Kesombongan itu menyebabkan akhirnya dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Dari sinilah kita bisa mengetahui bagaimana kita mendakwahi orang. Ketika kita dakwahi orang ini, kenapa sih orang ini susah banget dapat hidayahnya? Berarti kita harus cari sebabnya apa? Ya, oh sebab-sebabnya ini. Wah. Bagaimana sebab-sebabnya ini harus kita hancurkan dulu ini. Ya, supaya setelah sebabnya, setelah kita selesaikan sebabnya, baru kemudian kita sembuhkan penyakitnya biiznillah. Ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yaitu Al-Qur'an. Ya. Musaddiqul lima ma'ahum. Di mana Al-Qur'an membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan sebelumnya mereka selalu ya mengabarkan kemenangan dengan datangnya Rasul atas orang-orang kafir itu. Ya wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tapi ketika datang kepada mereka seorang nabi yang telah mereka kenal ya dalam Taurat itu, dalam sifat-sifatnya tersebut, kafaru bih, mereka pun kufur kepadanya. Ini maksud ayat ini, Pak. Jadi sebelum Rasulullah diutus, kan orang-orang Yahudi itu kan tinggal di kota mana? Madinah. Nah dahulu orang Yahudi itu, Pak, selalu mengabarkan kepada orang-orang musyrikin itu bahwa kelak nanti akan datang Rasul yang terakhir. Dan nanti kami akan memerangi kalian. Itu selalu mereka memberitahukan kepada orang-orang musyrikin itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi terakhir itu muncul. Padahal mereka sudah kenal. Ya, siapa Nabi tersebut? Di mana munculnya? Di mana tempat hijrahnya? Bahkan sifat-sifat para sahabat Nabi itu sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bahkan mereka mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Karena Allah sudah menjelaskannya dalam Taurat secara jelas dan gamblang. Ketika Rasulullah datang, ternyata mereka malah kafir kepada Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya mereka sudah menakut-nakuti orang-orang musyrikin dengan kedatangan Nabi terakhir. Tapi gara-garanya ternyata Nabi tersebut bukan dari Banu Israel. Tapi dari Bani Ismail. Akhirnya mereka kufur kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka Allah mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka kitab yaitu Al-Quran yang berasal dari sisi Allah dan membenarkan apa yang ada pada mereka, artinya Al-Quran ini tidak bertabrakan dengan Taurat dan Injil yang masih asli, bahkan membenarkan yang ada pada mereka berupa mentauhidkan Allah dan yang lainnya. Dan dahulu mereka sudah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang musyrikin dengan datangnya Nabi terakhir tersebut. Ya, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. ketika datang kepada mereka nabi yang sudah mereka kenal tersebut, kafarubih, mereka pun kufur, tidak mau beriman kepadanya. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir seperti itu. Ya, masya Allah, ya Allah Islam, azani Allah wa yakum. Bi'samashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya an yunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadih. Sungguh buruk apa yang mereka beli dari diri-diri mereka tersebut. Itu mereka kufur dengan apa yang Allah turunkan akibat kezoliman mereka. Di mana Allah turunkan dari karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Ya. Karena orang Yahudi tidak ridho. Mereka dengki. Ternyata nabi terakhir itu bukan dari Banu Israel, tapi dari Bani Ismail. Padahal mereka sudah tahu bahwa itu kebenaran. Ada dalam Taurat dan Injil. Ya, tapi apa yang terjadi? Mereka kufur. Ya, faba'u bighadabin 'ala ghadab. Maka mereka pun membawa ya, kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Walil kafirina 'adzabun muhin. Dan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ayat ini kata Syekh Utsaimin, kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, annal Qur'an ja'a min indillah. Bahwa Al-Qur'an itu datang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita, Pak. Kaum muslimin seluruhnya. Bahwa Al-Qur'an seluruhnya datang dari siapa? Allah. Dan bahwasannya Allah sudah menjamin Al-Quran. Ya, dan sudah pernah kita jelaskan kemarin, kitab suci sebelum Al-Quran diserahkan penjagaannya kepada siapa? Kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka. Apa alasannya, Pak? Karena sudah kita jelaskan kemarin bahwa para nabi, para orang-orang Banu Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Jadi setiap kali nabi mereka wafat diganti dengan nabi baru. Nabi mereka wafat diganti dengan nabi baru. Jadi wahyu terus-menerus turun. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya tidak ada lagi nabi dan rasul, berarti wahyu akan terputus. Karena wahyu akan terputus, berarti Allah sendiri yang menjamin untuk menjaga Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hujah atas manusia. Iya. Maka Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran. Dan kami pula yang akan menjaganya. Dan Allah pasti menjaganya sampai akhir zaman. Dimana Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman Al-Quran akan kembali naik kepada Allah. Sehingga tidak lagi tersisa di mushaf-mushaf dan tidak lagi tersisa di dada-dada manusia. Ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya ya akhi, annal Quran kalamullah takallama bi haqiqah. Al-Quran itu firman Allah yang Allah berbicara secara hakikat dengan suara. Wajib diimani itu. Ya. Berbeda dengan orang Mu'tazilah yang mengatakan katanya Al-Quran itu apa? Makhluk. Dan bahwasannya Allah tidak berbicara dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran itu diciptakan oleh Allah. Ini jelas ya pendapat yang batil. Ya. Ahlussunnah wal jamaah seluruhnya meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Ya. Faminha, dan di antara faedah ayat ini kata beliau, at-tanwih bi fadlil Quran. Isyarat akan keistimewaan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an itu apa? Musaddiqul lima ma'ahum. membenarkan apa yang ada pada mereka. Berarti Al-Quran ini, Pak, fungsinya diantaranya sebagai membenarkan apa yang ada pada mereka berupa Taurat dan Injil yang belum berubah. Ya. Nah, itu diantara keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Wa minha, di antara faedah yang kita ambil dari ayat ini, kata beliau, annal yahud kanu ya'rifuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayub'ats wa takunu lahul ghalabah. Orang Yahudi itu sudah yakin sebelum nabi diutus saja, sebelum nabi diutus mereka sudah yakin bahwa Rasulullah SAW itu pasti akan muncul dan bahwasanya Rasul akan membawa kemenangan. Ya, sudah yakin itu, Pak. Pernah baca enggak kisah perjalanan Salman Al-Farisi mencari hidayah, Pak? Di mana Salman Al-Farisi, ya, dikasih tahu oleh pendeta bahwa nanti nabi terakhir ini akan diutus di suatu tempat dan tempat hijrahnya cirinya begini begini begini begini, sampai akhirnya Salman Al-Farisi pun, ya, ketika mendengar orang Arab datang diminta untuk apa ikut, sampai ikut ketika melihat tempatnya, Salman Al-Farisi senang sekali karena apa, sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam Injil tersebut. Bahkan ketika Salman Al-Farisi mendengar kedatangan nabi tersebut, maka Salman Al-Farisi, ya, sudah diberitahu oleh siapa? Rahib sebelumnya bahwa tanda nabi itu yang pertama dia tidak menerima apa? Sedekah. Tanda nabi itu di punggungnya ada cincin kenabian. Maka Salman Al-Farisi datang pertama kali membawa apa? Sedekah. Ini sedekah untukmu. Kata nabi itu apa? Tidak. Nabi pun kemudian membagikan kepada orang lain sementara beliau tidak makan. Kata Salman, ini satu. Besoknya Salman bawa kurma lagi. Ini hadiah untukmu, hai Rasulullah. Dimakan Rasulullah. Kata Salman, ini yang kedua. Kemudian Salman berjalan ke belakang Rasulullah SAW dan Rasulullah mengerti. Dibukanya punggung Rasulullah, ternyata ada cincin kenabian. Akhirnya Salman pun segera masuk Islam. Dari mana Salman tahu? Karena diberitahu oleh rahib sebelumnya yang ia temui. Dari mana rahib itu tahu? Karena mereka membacanya di mana? Dalam Taurat dan Injil. Berarti ada tidak pemberitahuan itu? Ada. Begitu detailnya, Pak, mereka tahu tentang Rasul itu. Bahkan dalam surat Al-Fath ayat terakhir, ya, Allah menyebutkan tentang para sahabat apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Allah mengatakan apa? Dzalika matsaluhum fit Taurah. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Artinya sifat para sahabat juga sudah ada di dalam apa? Taurat dan Injil. Masya Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan dan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.